Hasan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Ya gulam, nak. Kalau orang Jawa apa? Le. Kalau perempuan? Duk. Nak, aku akan sampaikan kepadamu beberapa pesan. Apa pesan yang pertama kali beliau sampaikan? Ihfazillah yahfazk. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Ihfazillah tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang pernah menyampaikan nasihat-nasihat Rasul SAW tadi kepada anaknya? Angkat tangan. Satu. Dari sekian banyak, dua. Bagaimana anak kita akan punya pondasi yang kuat? Seandainya jarang kita sampaikan pesan-pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak kita. Idza sa'alta fas'alillah. Nak, kalau kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Coba sekarang, ketika si anak datang kepada ibunya dan dia ngomong sama ibunya, Bu, aku pengen mainan yang kayak punya temanku itu. Dia mintanya tanggal 28. Tanggal apa itu? Tanggal tua. Apa kata si ibu? Oh iya, ibunya di atas. Biasanya apa kata si ibu? Nak, tunggu ayah gajian. Kenapa anak kita dilatih untuk mintanya kepada manusia? Kenapa kita tidak latih anak kita nak minta sama Allah? Mobil-mobilan kok minta sama Allah? Boleh? Boleh enggak minta sama Allah mobil-mobilan? Jangankan mobil-mobilan. Mobil beneran aja boleh. Apalagi mobil-mobilan. Latih anak kita untuk punya ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah tajidhu tujahak. Pesan Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalau engkau patuh kepada Allah nak, saat engkau membutuhkan Allah, Allah akan membantumu. Latih anak kita bahwa yang bisa membantu kita itu cuma Allah, bukan yang lainnya. Itulah pondasi yang kuat yang membuat anak-anak kita bermental baja, bukan bermental tempe. Apalagi kerupuk. Kata ayah, kalau ayah kami, Allah yarham Ustaz Zaini Muhayyad, beliau mengatakan, jangan bermental kerupuk kudanen. Tahu kudanen? Kehujanan. Kerupuk itu kan gampang enggak dihancurkan? Gampang, tinggal diremes aja. Itu kerupuk kering. Bagaimana kerupuk kena air hujan? Gini mentalnya. Coba bayangkan, anak cuma gara-gara minta gadget kemudian enggak dipenuhi permintaannya, bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Selemah itukah mental anak kita? Dulu ayah kami ketika minta sesuatu kepada kakek ana, apa jawaban kakek saya? Tuh cari di kolong apa namanya? Kolong ranjang. Tahu kolong ranjang isinya apa? Orang dulu kalau melihara ayam malam-malam ditaruh di mana? Di kolong ranjang. Berarti isinya apa di situ? Kotoran ayam, bukan ayamnya. Kotoran ayam. Alias enggak ada. Nyari sendiri sana. Coba anak kita sekarang minta sesuatu, harus sekarang. Gak mau menjalani proses nunggu, kerja, nyari duit dulu. Maka yang pertama adalah harus menanamkan, apa tadi? Pondasi yang kuat. Yang kedua, ekstra sabar dalam berdiskusi. Ekstra sabar dalam berdiskusi. Anak zaman ini beda dengan anak zaman dulu. Anak zaman dulu disuruh sama orang tuanya, siap. Sendiko, dawuh. Ya, sami'na wa ata'na. Kalau anak sekarang disuruh sesuatu, apa jawabnya? Kenapa? Apa? Kenapa? Disuruh ke masjid, kenapa? Mengapa anak kita selalu bertanya kenapa? Karena akses informasi yang masuk ke telinga dan otak anak kita sangat banyak sekali. Sehingga itu membuat anak kita lebih kritis. Kalau zaman dulu kenapa? Sabet. Iya, tanya kenapa sama mbah kita. Oh, sabuk itu keluar. Sabuknya bukan sabuk biasa. Sabuk apa? Sabuk kulit. Oh, merah. Macam-macam, gak nurut, suruh tidur di mana? Di luar rumah. Di luar rumah. Pintu dikunci semalaman, sudah tidur di rumah. Sekarang antum praktekan kayak gitu sama antum. Bubar. Gak bisa. Zaman inilah zaman kita mengajak anak kita untuk berpikir, berdiskusi, menyampaikan alasan. Dan itu harus sabar. Anak kita itu sekecil 4 tahun, 5 tahun sudah bertanya, kenapa harus gini? Kenapa harus gitu? Contoh misalnya, saya ngomong sama anak saya yang paling kecil, 6 tahun. Nak, makanya pakai tangan kanan. Kenapa? Jawabannya apa? Kenapa? Karena setan makanya pakai tangan kiri. Kenapa setan makan pakai tangan kiri? Karena setan gak nurut sama aturan Allah. Kenapa setan gak nurut sama aturan Allah? Karena setan makhluk jahat. Loh, saya menyampaikan gini sama anak saya. Nah, setan itu dia akan selalu mengajak manusia untuk menjadi temannya di neraka. Pertanyaannya tuh gak apa? Anak umur 6 tahun. Kenapa setan gak mau masuk neraka sendirian? Kenapa? Kenapa itu bukan dijawab dengan jeweran? Kenapa itu bukan dijawab dengan cubitan? Tapi kenapa itu dijawab dengan penjelasan yang membuat anak kita puas? Kalau orang yang beriman menjelaskan sesuatu kepada anak secara garis besar, nak, ini tuntunan Allah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban yang paling apa? Yang paling mudah, jawaban global. Jadi kalau kayak tadi antum bingung jawabnya, sudah sampaikan aja ini tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya memang Rasul ngajarinya kayak gitu. Itu jawaban secara apa? Secara global. Secara detail tergantung pertanyaannya apa. Tergantung pertanyaannya apa. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sering menjelaskan alasan setelah memerintahkan sesuatu. Contoh misalnya, ketika Luqman Al-Hakim menasehati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Titik atau koma? Titik atau koma? Koma. Ya bunayya, anakku, la tusyrik billah, jangan berbuat syirik. Koma. Disebutkan alasannya. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik itu adalah kezaliman yang paling parah, yang paling besar. Dijelaskan. Begitu pula ayat selanjutnya, wa wassainal insana biwalidayh. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada orang tuanya. Kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Karena ibunya sudah mengandung dia dalam keadaan lemah, di atas lemah. Disebutkan alasan. Ini dalam surat Luqman ayat 13 sampai 14. Melarang syirik disebutkan alasannya. Memerintahkan berbakti kepada orang tua disebutkan alasannya. Memerintahkan sholat disebutkan alasannya. Wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Tegakkanlah sholat. Kenapa? Jawabannya, karena sesungguhnya sholat akan mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Allah sampaikan dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Maka bersabarlah ketika menghadapi pertanyaan anak, apa tadi? Kenapa? Karena kalau orang tua enggak sabar menjawab pertanyaan anaknya, maka nanti anak akan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu melalui sumber-sumber yang mungkin bahkan akan menyesatkan anak kita. Karena akses informasi terbuka lebar. Anak kita tahu Google enggak? Anak kita tahu Google enggak? Tahu. Dia enggak dapat jawaban dari orang tuanya, dia akan cari. Nah, itu kan. Antum bisa jamin ketemu jawaban yang benar? Bisa jadi malah ketemu jawaban yang salah dan menyesatkan. Walaupun banyak juga jawaban yang benar, akan tetapi anak kita belum punya alat untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka jawab oleh orang tuanya. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, harus ada penguatan peran keluarga. Harus ada penguatan peran keluarga. Banyak orang tua mengeluh, kenapa anak saya enggak mau mendengarkan nasihat dari orang tuanya? Kenapa anak saya lebih senang mendengarkan masukan dari temannya? Sangat mungkin penyebabnya adalah karena hubungan antara anak dengan orang tuanya tidak dekat. Orang tua dengan anaknya tidak akrab. Anak-anak itu lebih akrab dengan teman-temannya. Karena ketika anak itu pulang-pulang ingin menyampaikan kepada orang tuanya tentang prestasi yang dia dapatkan di sekolahnya. Barusan ikut ulangan, dapat nilai berapa? 10 misalnya. Datang-datang, abi, alhamdulillah nilaiku 10. Abinya lagi megang apa? Gadget. Berapa? 10? Oh iya, 10. Padahal si anak itu menunggu apa? Menunggu respon yang wah dari ayahnya. Harusnya ketika anak datang tergopoh-gopoh membawa, ingin menunjukkan prestasinya, kita apresiasi semaksimal mungkin. Masya Allah, abi ya Allah, nak seneng banget. Masya Allah, Abi bangga nak. Alhamdulillah, itu nikmat dari siapa nak? Dari Allah. Pengen apa nak? Gadget bi. Oh. Nanti malam ya nak, kita makan di mana gitu ya. Beri apresiasi. Karena ketika kita memberi apresiasi atas prestasi anak, anak akan merasa dekat dengan orang tuanya. Kalau anak sudah dekat dengan orang tuanya, maka anak akan lebih mudah untuk mendengar nasihat yang disampaikan oleh orang tuanya. Jadi kenapa anak itu susah mendengar nasihat dari orang tuanya? Karena belum ada kedekatan antara anak dengan orang tuanya. Masing-masing sibuk di dunianya. Bapaknya sibuk dengan YouTube-nya, ibunya sibuk dengan Shopee-nya. Ya. Kakaknya sibuk dengan main game-nya. Kakaknya lagi sibuk dengan TikTok-nya. Dia sendiri bingung mau kemana dia menunjukkan prestasinya. Maka harus dibangun kedekatan ketika anak sakit. Ya, kita tunjukkan kepedulian kita ketika anak jatuh. Kita bantu anak itu berdiri. Kemudian kita rukyah, kita elus anak tersebut. Ketika kita tunjukkan kasih sayang itu, saat kita sakit, anak kita akan menunjukkan kasih sayang. Pernah antum sakit? Kemudian anak datang ngerukyah antum? Pernah? Belum. Karena mungkin antum ketika anak sakit, antum gak rukyah dia. Begitu anak jatuh, kita datang langsung kita rukyah. Kita bacain Al-Fatihah. Kemudian kita sebulkan, kita rukyah. La ba'sa tahur insyaAllah, syafaqallah. Begitu kita sakit, anak itu akan datang. Dan mengatakan, la ba'sa tahurun insyaAllah. Itu hati itu langsung apa? Maknyes. Nyes itu apa? Langsung dingin, ada. Kapan anak seperti itu? Kalau orang tuanya melakukan hal yang serupa. Tapi kalau orang tuanya cuek ketika anaknya sakit, jangan harap anak akan memperhatikan orang tuanya ketika orang tuanya sakit. Berapa ini? Ketiga. Yang keempat, mengatasi ketergantungan gadget. Mengatasi ketergantungan gadget. Anak antum megang gadget berapa menit sehari? Salah ya pertanyaannya ya. Salah. Seharusnya gimana? Berapa belas jam? Itu namanya kecanduan. Gimana cara mengatasinya? Pertama diskusi. Harus ada apa? Diskusi. Diskusi dengan anak. Apa dampaknya bagi dunia dia dan akhirat dia, manakala dia kecanduan gadget. Dan berdiskusi dengan anak itu harus mencari waktu ketika anak sedang enjoy dan orang tuanya juga sedang enjoy. Jangan cari waktu ketika anak sedang bete, orang tuanya juga lagi bete. Jangan. Cari waktu ketika anak lagi seneng, suasana hatinya lagi nyaman, antum sebagai orang tua juga suasana hati antum lagi nyaman. Cari waktu itu. Kemudian ajak anak diskusi. Apa efeknya di dunia? Kalau selalu megang gadget terus. Efek bagi kesehatan, kesehatan tubuh, kesehatan dompet. Ya. Kan merusak juga kesehatan dompet kan? Dikit-dikit beli apa? Pulsa, beli kuota. Itu di dunia. Ya. Efek kesehatan mata, efek kesehatan apa? Punggung. Efek kesehatan komunikasi dengan orang lain. Dampak-dampak negatif di dunia jelaskan kepada anak. Di akhirat lebih Jelaskan lagi, nanti di akhirat yang akan jadi teman kita, setia dengan kita itu bukan gadget, tapi ibadah kita, bacaan Quran kita, yang datang kepada Allah Azza wa Jalla memberikan syafaat adalah Al-Quran. Mana'tuhun nauma billayli fasyafi'ni fihi. Kata Al-Quran menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, wahai Rabbi, orang ini ketika di dunia dia rela mengurangi masa tidurnya demi untuk membacaku. Maka beri aku kesempatan untuk memberikan syafaat kepada orang ini. Nah, yang akan memberi syafaat Al-Quran. Bukan? Bukan? Gadget. Ajak diskusi. Setelah antum ajak diskusi, maka antum sepakati aturan. Sepakati aturan. Aturan apa? Satu, atur lokasi. Atur lokasi. Di rumah itu lokasi mana yang dia boleh main gadget, lokasi mana yang dia tidak boleh main gadget. Contoh misalnya. Di rumah, anak sama istri, kalau sudah masuk kamar tidur, gadget harus diapain? Dikeluarin. Jadi gadget gak masuk kemana? Kamar tidur. Kenapa? Karena kalau sudah masuk kamar tidur, kepala jam-jam. Power banknya lobet, power banknya dicas. Begitu terus sampai tengah malam, akhirnya subuhnya kesiangan. Maka kamar tidur zona bersih dari gadget. Atur lokasinya. Atur lokasinya. Yang kedua, atur waktunya. Atur waktunya. Kasih batasan kepada anak. Berapa lama kamu boleh memegang gadget? Kalau anak, praktekan sama anak-anak-anak. Sehari, setengah jam. Kebanyakan ya? Kebanyakan. Terlalu sedikit. Kadang-kadang satu jam. Kapan dia berhak mendapatkan setengah jam? Kapan dia berhak mendapatkan satu jam? Dia berhak mendapatkan setengah jam kalau dia setoran satu halaman. Hafalan baru. Berarti kalau dia dapat jatah satu jam, kalau dia setoran berapa? Dua halaman. Kalau dia gak setoran gimana? Gak dapat. Sama sekali. Dari awal kita jelaskan aturannya. Gak ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu apa? Apa ujuk-ujuk? Enggak mendadak, enggak tiba-tiba, enggak. Dari awal sudah kita jelaskan aturan. Dan dia tahu konsekuensinya. Enggak setoran hafalan, enggak dapat jatah. Bahkan sering anak tambahkan, enggak nyuci piring, enggak dapat jatah. Jadi habis setoran, sebelum nonton, sebelum pegang HP, harus apa dulu? Nyuci piring kek, jemur baju kek, ngelipat baju kek, pokoknya bantu uminya. Atur waktunya. Atur apa? Waktunya. Apalagi? Atur aplikasi yang boleh. Atur aplikasi yang boleh. Anak itu boleh ngedownload aplikasi apa dari Play Store. Berarti orang tua perlu melek gadget atau tidak perlu? Perlu. Mana aplikasi yang mendidik, mana aplikasi yang merusak, orang tua perlu tahu. Gimana lagi? Wong zamannya sekarang zaman apa tadi? Zaman digital, gimana lagi? Kalau kita buta sama sekali, kita enggak tahu, kita pikir aplikasinya semua Quran, ternyata isinya aplikasi-aplikasi yang merusak anak kita. Nauzubillah min dzalik. Atur apanya? Aplikasinya. Sesekali dicek historinya. Tahu histori? Catatan apa? Catatan jejak digital dia. Dia habis buka apa? Sesekali dicek. Supaya apa? Supaya kalau ada sesuatu yang negatif, bisa segera untuk diantisipasi. Gak sampai terlanjur parah. anak sampai terjangkiti LGBT. Salah satunya adalah karena dia ngedownload aplikasi yang mengandung unsur-unsur itu, dan orang tuanya gak sadar kecuali setelah anaknya masuk terlalu dalam di aplikasi tersebut. Kalau kita sesekali secara rutin kita ngecek historinya, mana yang dibuka, mana yang enggak, mana yang positif, mana yang negatif, maka begitu dia buka satu atau dua atau tiga kali, kita bisa langsung mengingatkan. Tapi lagi-lagi cari waktu yang anak itu hatinya lagi enjoy. Yang keempat, dampingi. Yang keempat apa? Damping. Jadi anak main gadget, jangan biarkan sendirian. Biarkan anak itu main gadget di ruang keluarga. Di situ ada bapaknya, atau di situ ada ibunya. Sehingga bisa sesekali bapaknya ngelihat anaknya buka apa, atau nanya, nak, buka apa. Sehingga anak itu merasa bahwa saya ini gak boleh sembarangan buka hal-hal yang tidak pantas untuk dibuka. Berapa ini sudah? 4. 5. Aplikasi pemblokir konten negatif. Pasang aplikasi pemblokir konten negatif di HP anak kita. Sekarang banyak aplikasi itu. Kita pasang di situ. Aplikasi itu nanti akan memblokir setiap konten-konten yang memang menurut mereka belum cukup apa? Umur. Ya sampai kapanpun yang namanya pornografi ya gak ada istilah cukup apa? Cukup umur. Ya. Walaupun sudah 17 tahun ke atas tetap gak boleh. Cuman ini sangat membantu kita ya, untuk memblokir. Dan yang terakhir, beri aktivitas positif. Beri alternatif aktivitas positif. Anak kenapa kepikiran gadget terus? Karena kita tidak menyediakan alternatif kegiatan positif. Kalau dia gak main gadget, apa kegiatannya? Aktivitas positif itu banyak. Ada aktivitas yang sifatnya fisik, ada aktivitas yang sifatnya ilmiah, ada aktivitas yang sifatnya wirausaha, ada aktivitas ibadah. Aktivitas ibadah ngaji, ngapalin Quran. Aktivitas fisik, olahraga. Tanya anak sukanya apa? Suka bola? Suka basket? Suka sepeda? Sepedaan? Suka apa? Sediakan. Supaya anak pikirannya gak kemana? Ke gadget terus. Mendingan dia main bola, pulang-pulang capek, malamnya langsung apa? Tidur. Daripada dia duduk terus, megang gadget, gak tidur-tidur. Mendingan dia aktivitas fisik, seger, keringatan, sehat. Daripada di ruangan AC, megang gadget terus, gak pernah gerak tubuh, sambil ngemil, akhirnya kena obesitas. Mendingan dia olahraga, aktivitas fisik, aktivitas ilmiah, baca. Kalau anak suka baca, sediakan buku. Di rumah anak mungkin perpustakaan keluarga ya, mungkin sekitar ya mungkin satu ruangan ini. Ratusan buku saya sediakan di rumah. Rutin beli, ada buku baru beli buat anak supaya dia kadang lihat, mungkin yang lihat orang tuanya sering baca. Ya, di mana-mana, kalau di rumah anak, di ruang kerja ada buku, di kamar tidur ada buku, di tempat makan ada buku. Jadi karena setiap hari dia ngelihat apa? Buku di mana-mana, akhirnya dia suka baca. Maka kita sediakan. Belikan buku ini, belikan buku ini. Besok lagi ada yang baru, beli lagi. Ketika safar yang dibawa apa? Buku. Di kereta baca buku. Di pesawat baca buku. Alternatif daripada baca, daripada mainan gadget. Aktivitas wirausaha. Latihan. Dilatih anak kita untuk kerja. Ya, melihara ikan, kolam ikan. Melihara ayam, bikin kandang apa? Ayam. Melihara kambing. Nah, kalau punya duit, beli apa? Kambing. Ngarit. Tahu ngarit? Nyari apa? Nyari rumput. Ya. Jualan. Ngambil grosiran, dibungkus-bungkus, dijual. Masukkan ke toko-toko. Latih anak kita seperti itu. Jangan biasakan anak kita dikit-dikit apa? Minta sama orang tua. Latih dia supaya kreatif nyari duit. Ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Masih ada sisa sedikit waktu, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Taib, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwatul iman, di sisa waktu yang ada kita buka sesi tanya jawab. Kita bacakan pertanyaan dari nomor media yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, apakah saya keliru jika saya melarang anak menggunakan gadget, terutama main game? Kalaupun anak pakai handphone hanya untuk nonton Upin Ipin atau yang lainnya, Ustaz. Apakah saya salah didik kalau begini, Ustaz? Karena anak lihat ketika bersama omnya, dia malah asyik main gadget. Nah. Melarang anak main game itu benar. Benar. Karena betapa banyak kerusakan perilaku gara-gara main game. Salah satu game yang ada adalah perang-perangan. Kita menganggap itu biasa aja. Padahal, secara tidak langsung, itu mengajarkan kekerasan kepada anak kita. Bayangkan itu. Ketika dia nembak, kemudian pas kena kepalanya, maka dia akan mendapatkan reward point yang sangat tinggi. Bayangkan, nembak orang kena kepalanya, alhamdulillah. Coba bayangkan. Atau enggak sadar, anak kita dilatih untuk bunuh. Jadi jangan heran, kalau misalnya sekarang ada pengeroyokan anak SD, yang dikeroyok anak SD, yang ngeroyok siapa? Teman-temannya. Sampai anak itu enggak berdaya, sudah berdarah-darah, sudah minta ampun, tetap dipukuli, diinjek. Bahkan ada yang nyucing kekerasan fisik tersebut. Dari mana anak kita belajar kekerasan? Dari bapaknya? Dari ibunya? Atau dari gadget yang dia pegang? Dari game-game yang selama ini kita pikir biasa-biasa aja? Maka sudah benar melarang anak main game. Cuman lagi-lagi kasih alasan, kemudian beri alternatif. Ya. Sekarang muncul itu gerakan menghidupkan kembali mainan-mainan jadul. Ya. Di zaman dahulu itu kan ada mainan, contohnya mainan peta umpet. Ya. Apalagi kalau di sini enggak tahu saya ada mainan apa gitu. Kalau di kami itu ada Sunda Mande itu yang bisa lompat-lompat, ada kotak-kotaknya. Sama saya. Ya, ada juga. Ada. Itu aktivitas-aktivitas yang membangun kebersamaan, ya, sportivitas, fisiknya gerak. Ya. Ada sekarang komunitas mulai munculkan permainan-permainan seperti itu daripada main gadget. Ya. Mendingan anak itu melakukan aktivitas-aktivitas walaupun itu bentuknya permainan-permainan yang mendidik. Ya. Karena mau tidak mau anak kita butuh permainan. Karena memang usianya usia bermain. Nah. Baik, berikutnya kita bacakan pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya seorang siswa SMA, izin bertanya, apakah saya akan dituntut di akhirat ketika saya tidak mengingatkan teman saya yang bermaksiat? Iya. Karena Anda sudah balik. Anda sudah mukallaf. Anak SMA rata-rata sudah balik. Jangan anak SMA. Anak SD kelas 6 aja sudah banyak yang balik. Yeah. Apalagi anak SMA. Maka Anda ketika melihat teman Anda memiliki atau melakukan sebuah kekeliruan, penyimpangan terhadap aturan agama, Anda punya kewajiban untuk mengingatkan. Tapi mengingatkannya dengan cara yang baik. Kalau Anda takut mengingatkan langsung, maka Anda bisa minta tolong kepada siapa? Ustaz. Bisa minta tolong kepada guru. Supaya Anda tidak dibully, atau dicegat ketika pulang sekolah karena ketahuan apa? Melaporkan. Maka bilang sama gurunya, tolong Pak Guru, jangan ngomong kalau saya yang ngasih tahu. Kalau kamu mampu untuk ngasih tahu langsung, kasih tahu. Kalau gak mampu, maka lewat orang lain. Mengingkari kemungkaran kan ada apanya? Ada level-levelnya. Yeah. Dengan tangan, kalau gak mampu dengan apa? Lisan, kalau gak mampu dengan hati. Yeah. Kalau betul-betul sudah tidak mampu mengingkari dengan lisan, maka dengan hati, membenci perbuatan tersebut. Nah. Baik, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya masih dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi alhamdulillah telah menjelaskan mengenai cara mendidik anak di era digital. Pertanyaan saya, bagaimana solusinya jika anak sudah terlanjur kecanduan main gadget? Solusinya adalah diturunkan secara bertahap. Secara bertahap. Banyak orang tua pengennya serba instan. Anak sudah kecanduan gadget, selalu pegang gadget kecuali kalau lagi tidur. Berarti waktu tidur sehari 8 jam atau 7 jam, berarti megang gadgetnya berapa? Jadi kurangi aja 24 dikurangi 7. Jadi hari-harinya semuanya gadget. Anak yang seperti ini dan sudah lama, itu gak bisa ujuk-ujuk langsung gadgetnya di apa? Disita. Betul kita sita. Besok dia akan nyari lagi. Na'udzubillah min dzalik, kalau dia berpikir instan, dia bisa na'udzubillah min dzalik nyuri untuk demi mendapatkan gadget. Maka secara bertahap. 17 jam. Dia bisa nurunkan jadi 16 jam. Itu sudah alhamdulillah. Walaupun cuma turun berapa? 1 jam. Dan diapresiasi. Ketika dia sudah menurunkan dari 17 jam, dari 16 jam, diapresiasi. Alhamdulillah, abina senang banget. Kamu sudah mau mengurangi penggunaan gadget. Begitu nanti lama-lama dikurangi lagi, dikurangi lagi, dikurangi lagi, sampai akhirnya bisa berkurang. Satu, dikurangi secara bertahap. Yang kedua, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoalah kepada Allah agar anak kita mendapatkan petunjuk dan hidayah. Agar anak kita dijauhkan dari perilaku-perilaku negatif. Tanpa bantuan dari Allah, mustahil kita bisa mendidik anak kita. Tanpa bantuan dari Allah, mustahil kita bisa melepaskan ketergantungan anak kepada gadget. Mustahil. Maka minta kepada Allah. Yang serius mintanya. Ya. Pakai doa-doa yang ada dalam Al-Quran lebih bagus lagi. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mau dosa, doa secara spesifik juga boleh. Ya Allah, lepaskan anakku dari ketergantungan terhadap gadget. Gak apa-apa. Yang penting di luar sholat. Kalau doa pakai bahasa Indonesia. Antara azan dengan iqamah, di sepertiga malam terakhir, di akhir hari Jumat, di sore hari, ketika safar, ketika turun hujan, pokoknya begitu datang waktu-waktu mustajab, selipkan doa untuk kebaikan anak kita saat itu. Allah akan kabulkan, insyaAllah. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita bacakan pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, banyak orang tua menginginkan anak-anaknya tidak main gadget, tapi orang tuanya justru yang kecanduan main gadget. Bahkan banyak orang tua kecanduan main game dan sosial media. Mohon nasihatnya agar orang tua tidak kecanduan gadget, Ustaz. Dan yang kedua, bagaimana peran seorang ayah dalam mendidik anak perempuan? Syukran. Faqidus syai'i la yu'tih. Kata orang Arab, orang yang enggak punya sesuatu tidak bisa memberikan sesuatu tersebut. Orang tua yang kecanduan gadget gak bisa melepaskan anak dari kecanduan gadget. Karena orang tuanya sendiri kecanduan gadget. Justru kata pakar pendidikan, yang paling susah itu adalah mengatasi kenakalan orang tua. Lebih susah daripada mengatasi kenakalan remaja. Ayuhal ikhwah, ini masalah surga dan neraka. Masalah surga dan neraka. Kata Rasul SAW, siapapun manusia yang mendapatkan amanah berupa kepemimpinan. Kepemimpinan ini dari struktur yang paling tinggi sampai struktur yang paling rendah. Kepemimpinan orang tua buat keluarga. Siapapun yang mendapatkan amanah kepemimpinan, kemudian dia tidak menunaikan amanah itu dengan maksimal. Gak serius menunaikan amanah tersebut. Lalu dia mati, haram baginya surga. Illa haramallahu alaihi al-jannah.